الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن رحمنا رحمكم الله setelah tadi alhamdulillah kita mendengar khutbah dari Ustaz Hammam hafizahullah taala, sebulan Jumatan saya mencatat menulis beberapa hal yang terkait dengan perkara-perkara akidah yang terkait dengan Isra Mi'raj yang pernah kita dengar, kita ingat, kita baca. Kemudian tadi Badal Asr saya coba mencari membaca sebagian kitab. Maka Nabi Rahim wa Rahimakumullah, kita mencoba untuk mengingat masail al-aqadiyah, masalah-masalah aqidah, suluk wal adab yang terkait dengan kisah Isra Mi'raj, yang tentunya tidak mungkin Ustaz Hammam menyampaikan di khutbah Jumat yang pendek waktunya. Nah, awalan yang pertama terkait dengan Isra dan Mi'raj. Terkait dengan Isra, sabitun bil Quran wa Sunnah. Jadi dalam surat Al-Isra tadi, Subhana dari Asra bi'amdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Dalam sunnah, di antara kita baca sebagiannya, disebutkan di atas dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sebutkan Imam Nawawi rahimahullah membuat bab Al-Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawat wa fardhi salawat, di hadis ke-162 dalam Sahih Muslim, 162, 163 dan seterusnya. Kita baca sedikit di hadis yang ke-162. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Syaiban ibn Farrukh qala haddatsana Hammad ibn Salamah qala haddatsana Thabit al-Bunani عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق يا أكو diberi didatangkan al-buraq. Nah, qala utitu bil buraq, dijelaskan oleh perawi, wa huwa dabatun abyad tawil fawqa al himar wa duna al baghd. yada'u hafirahu inda muntaha tarfih. Borok adalah hewan yang putih, ya panjang atau tinggi, yang besarnya di atas himar tapi lebih kecil daripada bighal. Kakinya itu diletakkan sejauh mata yang memandang, itu jauh langkah hatinya. Asy-syahid yang ini saya bawakan di sini adalah buruk adalah dabatul abyad, ya, hewan yang putih yang tinggi panjang yang di atas himar wa dunal bakal. Di antara hinaan mereka, ya, orang-orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat sekali ketika kecil dulu di rumah seorang pamili, ya, mereka menggambarkan borok dengan, ya, kuda yang berkepala wanita. Ini penghinaan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis." Aku pun menungganginya hingga aku datang ke Baitul Maqdis di Syam. Qala farabaktuhu bil halqah allati yarbitu bihal anbiya. Ya, ketika sampai Baitul Maqdis, beliau pun mengikat borok tersebut di tempat yang biasanya para nabi mengikat borok di situ. Qala thumma dakhaltu masjida fa shalaitu fihi raka'atain. Aku kemudian masuk ke masjid, Masjid Al-Aqsa, dan aku salat 2 rakaat. Thumma kharajtu. Kemudian aku pun keluar. Fajaani Jibril ada salatu wassalam, kemudian datang Jibril kepadaku bina'in min khamrin wa ina'in min laban, dalam membawa satu wadah berupa khamr dan satu wadah berupa susu. Qala fakhtartu al-laban, aku pun memilih susu. Faqala Jibril alaihi salatu wassalam, kata Jibril, ikhtarta al-fitrah, engkau telah memilih fitrah. Qala thumma urija bina ila sama, kemudian kami pun naik ke atas. Qala Jibril sama, fastaftaha Jibril, maka Jibril pun berkata, minta dibukakan pintu langit. Faqila man ant, siapa engkau? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila man ma'ak, ini berarti sudah hadis masalah Mi'raj. Ya. Kalau tadi kisah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai diikat di situ borok, kisah Isra. Adapun ini terkait dengan Mi'raj, beliau dengan Jibril alaihissalam. Tanya, siapa kamu? Jibril. Qila man ma'ak, qala Muhammad. Qila waqad bu'itha ilayya, apakah telah di utus kepadanya, telah diberikan kepadanya wahyu sehingga diutus menjadi nabi atau rasul? Qala qad bu'itha ilayya fafutiha lana, dibukakan pintu langit kepada kami, fa'idha'a Nabi Adam, dan seterusnya hadis panjang. Asy-syahid yang ingin kita bawakan di sini bahwasanya hadis atau masalah Isra, di Isra-nya Rasulullah SAW ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sabitun, kisah ini sabitatun bil Quran wa sunnah. Adapun masalah Mi'raj, ya, secara khusus disebutkan dengan khusus penyebutan dengan sharih dalam sunnah, juga terdapat, ya, disebutkan dengan isyarat dalam surat An-Najm, ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, terkait dengan di Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terkait dengan hadis ini juga sebutkan syekh Rabbi hafizahullahu ta'ala, bahwasanya raqibar Rasul sallallahu alaihi wasallam buraq itu hanya ketika Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun ketika Mi'raj, kita tidak tahu bagaimana kaifiahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abi Hafidzahullah dalam Anul Bari syarah Syarah Sunnah, nanti kita baca ketika sampai insyaallah, kata beliau, as-shawab anna al-buraq raqibahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis wa rabatahu naka fi sahratin tarbitu fil anbiya mayarkabuna alaih. Kata Syarah Abi Hafidzahullah taala, yang benar kata beliau, buraq ditunggangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis, ya kemudian beliau mengikatnya di sana di satu batu yang biasa para nabi mengikat apa yang mereka tunggangi di situ. Thumma urija bihi ilas sama min huna fi miraj la ya'rifu kayfiyatahu illallah. Kemudian dari situlah Nabi SAW miraj diangkat ke atas, tidak ada mengetahui bagaimana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayar buraq, tanpa buraq ini Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita tidak tahu. Ini yang pertama, ihwan fillah rahimana rahimakumullah. Ya. Kemudian di antara sebelumnya berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam syarah Al-Aqidah As-Safariniyah, karena waktu saya tidak sempat mengurut dengan seksama, tapi insyaallah mudah-mudahan berfaedah. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, al-Mi'raj min khasa'is Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj itu adalah salah satu khususiah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yahsul li ahadin min al-anbiya'i qablah. Tidak pernah terjadi pada seorang pun nabi sebelum beliau. Mi'raj termasuk khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala di fakrah berikutnya kata beliau, al-mi'raj huwa annahu urija bihi sallallahu alaihi wasallam min al-ardi ila as-samaa as-sabi'ah ila an balagha makanan samia fihi syarif al-aqlam aqlamul qadar qada wal qadar. Mi'raj adalah diangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke langit, ke langit yang tujuh, hingga sampai ke tempat beliau mendengar ya goresan pena. Ketika pena menulis al-qada wal qadar, al-qalam idza kutiba bihi sumi'ahu saut. Karena al-qalam ketika mencatat sesuatu terdengar dari suara. Fahuwa wasala ila hadal hadd. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ke dalam ya batas itu ke atas sampai mendengar suara al-qalam ila sidratul muntaha, sampai ke sidratul muntaha allati yantahi ilaiha kullu syai'in sa'da min al-ard. Apa sidratul muntaha adalah tempat yang ke situlah batas akhir sesuatu dari bumi yang sampai ke atas. Sidratul muntaha ini semua yang dari bumi naik ke atas, dinaikkan ke atas sampai ke situ sidratul muntaha. Maka ma balaghahu fi ma na'lam ahadun min al-bashar, tempat yang kami tidak tahu ada seorang pun selain beliau dari manusia yang pernah mencapainya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwanillah rahimana rahimakumullah, di antara catatan yang saya catat di sini juga menunjukkan faedah berikutnya, bahwasanya hadis Isra Mi'raj juga menunjukkan dalil, di antara dalil Ahlu sunnah wa jamaah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di sama. Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Ketika Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, diajak bicara dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini pun menunjukkan faedah berikutnya terkait masalah aqidah, yaitu isbat sifatul kalam lillah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara. Dan di antara kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu diwahyukan kepada beliau ya masalah salat, seperti dalam riwayat yang masyhur yang sudah sering kita dengar, yang tadinya 50 waktu sampai Rasulullah SAW berbolak-balik, ya diringankanlah sampai menjadi 5 waktu, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala khamsun wa hiya khamsun, walaupun 5 tapi sama dengan 50 waktu. Nah, fardillah rahimah wa rahimakumullah. Kemudian sebutin rahimahullah ta'ala menyebutkan kata beliau wa kana al-uruj wa huwa fi Makkah qabla al-hijrah bisalas sanawat usriya bihi min Makkah ila al-Masjid al-Aqsa wajtama'a bil anbiya hunak. Ketika itu kejadian tersebut Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 3 tahun sebelum hijrah. Beliau di Isra dari Makkah dijalankan di malam hari tersebut menuju Masjid al-Aqsa. Ia kemudian berkumpul dengan para nabi di sana. Di antara poin yang disebutkan Syekh Muhammad bin rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah taala, "Wa bi hadzal miraj," ketika miraj ini yang sebagaimana tadi kita sebutkan hadisnya, kita isyaratkan faradallahu alaihi afdala al-amal badaniyah. Allah wajibkan, fardukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan badan yang paling afdal. Wahya shalah, yaitu salat. Walam yufrad alaihi zakah wala siyam wala haj. As-salatu faqat. Ketika itu tidak diwajibkan kepada beliau yang lainnya. Zakat tidak, puasa juga tidak, haji juga tidak, tapi hanya salat. Qala kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala wa li hadza la na'lamu ibadatan furidat min Allah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam biduni wasithah illa shalah. Oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah kami tidak tahu adanya satu ibadah yang difardukan langsung oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara kecuali salat. Iya. Karena ketika Mi'raj Allah Subhanahu wa ta'ala macam bicara langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza kata beliau la na'lamu ibadatan furidat min Allah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wasita ila shalah. Qala wa farada alaihi 50 salatan fil yawm wa lailah. Ketika itu awalnya diwajibkan kepada Rasul fardukan 50 waktu salat sehari semalam. Qala wa hadza yadullu ala ahammiyatiha wa fadliha wa inayatillahi biha. Maka ini kata beliau keadaan salat itu satu-satunya ibadah yang difardukan langsung oleh Allah tanpa perantara Jibril, langsung sampai oleh Allah. Ini menunjukkan pentingnya salat, keutamaan salat, dan bagaimana Allah sangat memperhatikan masalah salat. Wa annaha jadiratun bi an yusrifa al-insanu jami'a waqtihi aw jullahu fiha. Iya, sehingga sangat pantas seorang insan memalingkan seluruh waktunya atau mayoritas waktunya untuk salat. Salat wajibnya dan salat sunnahnya Dan demikianlah keadaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebagian riwayat, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Qul rahimun rahimakumullah. Sebelum kita sebutkan beberapa hal yang terkait dengan Isra Mi'raj, nah, ada saya khawatir terlupakan, terluput. Dari kisah Isra Mi'raj, di antara perkara akidah yang kita yakini atau sunnah jemaah adalah kita yakini bahwasanya malaikat laha ajsam, tidak seperti ucapan mereka aqlaniyun, ya, orientalis dan semisalnya, yang menyatakan malaikat itu ma'ani, tenur, tidak memiliki jasad. Maka di antara yang kita dapatkan dari kisah Isra Mi'raj adalah kita meyakini bahwasanya malaikat itu memiliki asam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Penafsiran yang dikuatkan para ulama kita terkait dengan ayat ini, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam melihat wujud Jibril alaihi salam ala suratihi, sesuai dengan bentuk aslinya, di kali yang kedua adalah ketika Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kata para ulama kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya melihat Jibril dengan bentuk aslinya dua kali. Ketika pertama, ketika sempat adanya fatrah wahyu, sampai akhirnya Rasulullah melihat Jibril ya dengan 600 sayapnya menutup ufuk. Dan yang kedua adalah ketika ini, ketika di kisah Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di antara yang penting kita ingat juga terkait dengan Mi'raj, yaitu harus kita yakini, dan ini saya baca di kita baca dengan sahih alhamdulillah di syarah Shahih Sunnah al-Bari, ta'kid beberapa kali Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya ya ucapan yang menyatakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ikhtilaf dalam masalah akidah adalah pendapat yang batil. Ma hasal ikhtilafun baina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah. Tidak ada perselisihan ya para sahabat dalam masalah akidah. Semuanya mereka sepakat dalam masalah akidah. Dan mereka-mereka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ahlu batil, mencoba mencari-cari ya sesuatu untuk mereka memberi subhat kepada umat dengan menyatakan adanya ikhtilaf di kalangan sahabat. Sebagian nanti akan kita ya isyaratkan terkait dengan fawaid yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, pembahasan terkait dengan masalah Isra Mi'raj wal bahthu fihi fi masail. Awalan, mataka, kapan terjadinya Isra Mi'raj. Yang kedua, wa min aina kan, dari mana terjadinya Isra Mi'raj. Yang ketiga, wa hal huwa bil badan aw bil ruh, apakah Isra Mi'raj dengan badan atau dengan ruh saja. Yang berikutnya, wal huwa yaqwah aw manam, apakah ketika beliau dalam keadaan sadar terjaga atau dalam keadaan tidur mimpi. Qala wa hal tikrar aw lam yataqarrar, apakah terjadi berkali-kali atau satu kali saja. Ini di antara pembahasan terkait dengan masalah Isra Mi'raj. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-awwal, matakan, kapan terjadinya. Tadi sudah kita singgung ucapan beliau rahimahullahu taala, kata beliau, kana qabla al-hijrah bi salas sanawat. Itu yang beliau kuatkan. Sebagaimana rahimahullahu taala, ya, beliau menyatakan terjadinya sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelum hijrah. Ini kata beliau arjah mafiil. Ini adalah pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang ada dari para ulama. Di antara pembahasan yang beliau sebutkan yang tadi sudah kita dapatkan dari Ustaz Hammam radhiyallahu taala, kata beliau, hal kana al-miraj Lailah 27 min Rajab, apakah benar terjadinya di tahun, di hari, di malam ke-27? Qala rahimahullahu taala, ishtahara indan nas annahu lailah 27 min Rajab wa sara ba'du an-nas yahtafilu bihi ba'du wa ba'du ad-duwal taj'aluhu utlat tasmiyah. Qad qala rahimahullahu ta'ala, masyhur di sebagian sisi manusia merah terjadi di malam 27 di Rajab. Sehingga sebagian mereka melakukan perayaan-perayaan, bahkan sebagian negeri menjadikan sebagai libur resmi. Wa hum yahkumuna bi ghairi ma anzalallah, dan kadang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, walakin anna shawab, ini saya potong-potong ya supaya kita lebih memahami dan juga waktu yang pendek. Saya potong-potong, saya sebutkan inti dari ucapan beliau. Walakin anna shawab, kata beliau, anna al-miraj laysa fi Rajab. Yang benar, miraj itu bukan di bulan Rajab. Wa aqrabu ma qil annahu fi Rabiul Awal. Bahkan kata beliau rahimahullah, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran itu di bulan Rabiul Awal. Ini terkait dengan masalah matakan, kapan terjadinya. Yang kedua, min ain kan, dari mana terjadinya Isra Mi'raj. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, kana min al-Masjidil Haram min al-Hijr, Hijrul Ka'bah. Terjadinya dari Masjidil Haram diserahkan dari Hijr, Hijr Ka'bah, Hijr Ismail. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad warada fi ba'di al-fadil hadis anahu kana min bayt ummi Hani. Telah warid dalam sebagian hadis, dalam sebagian lafaz hadis, itu terjadi di mulai dari rumahnya Ummu Hani radhiyallahu anha. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, wal jam'u bainahuma an yuqal kana na'iman inda Ummi Hani fatahu atin fayqadahu faqama ila al-masjidil haram wattaja'a 'inda al-hijr fa'urja bihi min hunak min al-masjidil haram. Bagaimana menjama dua hadis tadi, sebagian dalam satu lafaz dikatakan dari Masjidil Haram dan lafaz yang lain dari rumah Muhani. Menjama dua riwayat tadi, kata Ibnu Taimin rahimahullah, ya, dimungkinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam awalnya tidur di rumah Muhani radhiyallahu anha. Kemudian datang malaikat membangunkan beliau. Maka beliau kemudian berangkat ke Masjidil Haram, berbaring di Masjidil Haram, dan dari situlah beliau kembali diisrakan menuju Masjidil Aqsa. Sehingga masalah berikutnya, asalih hal kana yaqwah au manaman, apakah dalam keadaan terjaga atau tertidur. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala was-shawabu al-maqtu' bihi, yang benar yang dipastikan annahu yakhwah, terjadinya Isra Mi'rajnya kepada beliau terjaga, karena Allah qala subhanalladzi asra bi 'abdihi wa lam yaqul bi ruhi 'abdihi. Ya, sehingga sekaligus terkait dengan permasalahan yang berikutnya, apakah badannya saja, badan dengan ruh atau ruhnya saja? Maka jawabannya dengan terjaga ruh dan badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena di dalam ayat disebutkan dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan bi ruhi 'abdihi, tetapi bi 'abdihi. Al-'abd itu mencakup badan dan ruh. Khairullah rahimah rahimahumullah. Ini permasalahan yang ketiga dan keempat, bahwasanya Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga. Iya, beliau diisrakan di Mi'raj dengan badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ahlul batil lahwa, mereka mencoba memberikan syubhat kepada kaum muslimin, iya, mengaburkan permasalahan akidah kepada kaum muslimin dengan menyatakan adanya khilaf di antara para sahabat terkait dengan masalah akidah. Ini adalah ucapan yang batil. Di antara yang mereka lontarkan, syubhat yang mereka lontarkan di khairan billah rahimahullah terkait dengan masalah ini, yang pertama adalah riwayat yang mereka lontarkan dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya keduanya menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'raj dengan hanya ruhnya, sehingga mereka kemudian buat subhat adanya khilaf di antara para sahabat karena ada pendapat dari Aisyah Ummu Mukminin dan Muawiyah yang menyatakan iya Isra Mi'raj dengan ruh saja. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dalam subhat Asy-Syarabi bi hafizahullahu taala berkata, kata beliau wassab huwa hadza, yang benar adalah pendapat tadi annal isra kana bi jasadihi wa ruhi, Isra Mi'raj itu dengan jasad dan ruh, jasad dan ruh. Wa minhum man yaqul bi ruhi, ada yang menyatakan ruh, ruhnya saja. Wa hadza nusiba ila Aisyah wa Muawiyah radhiyallahu anhuma wa lam yathbut, sebagian menisbatkannya kepada Aisyah dan Muawiyah, dan ini ada riwayat yang tidak sahih. Fihi Ibnu Ishaq yaqul fi qawli Aisyah haddatsani rajulun min ali Abi Bakar. Berarti apa? Mubham. Dalam sanad mubham. Dan dalam sanad mubham itu berarti dhaif. Wa hadha majhulun ghairu ma'ruf. Siapa rajul dari Abu Bakar ini? Dia Abu Bakar. Wa bi hadits Muawiyah fihi Ya'qub bin Utbah ibn Mughirah mursal. Iya. Sehingga kata Syarabi hafizahullah ta'ala fakilahuma da'ifun la yasbut, dua-duanya da'if. Ma yusar, iya, apa yang didengungkan dilontarkan oleh ahlul batil oleh ahlul bidah yang menyatakan bahwasanya Aisyah Muminin dan Muawiyah berpendapat Isra dengan ruhnya saja, ini adalah pendapat dan riwayat yang da'if. Iya, dalam riwayat Aisyah ada pada yang majhul dan mubham, dan pada riwayat Muawiyah ada padanya irsal. Kata Syekh Rabi hafizahullah taala wa ba'du an-nas ya'ni ahli al-ahwa yaqul as-sahaba ikhtalafu fi al-aqaid wa ihtajjuna biha, yani qaul Aisyah wa Muawiyah. Sebagian orang yani ahli al-ahwa berkata sahabat berikhtilaf dalam masalah akidah. Kemudian mereka berhujjah dengan tadi ucapan Aisyah dan Muawiyah, bahwasanya mereka berpendapat Isra itu hanya dengan ruh, tidak dengan jasad. Qala Syarabi hafizahullah taala wa qulna lakum, kita katakan kepada kalian wahai ahlul batil lahu ahwa, inna hadza la yasbut, tidak ada ma'lul. Iya, kita katakan kepada mereka bahwasanya ini riwayat yang tidak sahih, ini riwayat yang berpenyakit. Iya, ada mursal, irsal dan majhul. Ini fadhilah rahiman rahimakumullah, pentingnya kita iya membaca kalam para ulama ya terkhusus terkait dengan masalah subuhat yang dilontarkan oleh mereka ahlul batil. Yang kedua, yang terkait dengan masalah Isra Mi'raj adalah mereka mencoba berusaha melontarkan subhat kepada ahlu sunnah, kaum muslimin. Adanya khilaf ya terhadap sahabat terkait dengan masalah ucapan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha yang menyatakan ia barang siapa ia menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabbnya, maka dia tak dosa. Ummul mukminin, ummuna, ibunya kaum muslimin, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan barang siapa yang menyatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a Rabbah, telah melihat Rabbnya, maka dia telah a'wama lillahi fiyya, telah berdosa yang sangat besar di atas Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka dalam keadaan dalam riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia menyatakan bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a Rabbah, melihat Rabbnya. Asyik Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam syarah usul sunnah membahas agak panjang masalah ini, dan juga di sini beliau sebutkan sekali ini adalah subhat. Subhat inda tahqiq, ketika benar-benar kita menelaah dua ucapan sahabat ini, tidak ada pertentangan. Yang dinafikan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha adalah ru'yah al-basariyah, ru'yah al-ain. Barang siapa yang menyatakan Allah ada teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat Allah dengan mata kepalanya, maka dia telah dusta. Adapun yang diisbat oleh Ibnu Abbas adalah ru'yah qalbiyah. Ru'yah qalbiyah. Yang satu menyatakan ra'a rabbah bi qalbihi bi fuadi, dengan kalbunya, yang satu menafikan Rasulullah melihat dengan matanya. Ya, tidak ada pertentangan di antara keduanya, tapi itulah ahlul batil, itulah ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ya berusaha mencari sesuatu untuk meletakkan subhat kepada kaum muslimin. Mungkin nanti kita lanjutkan pada isya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'in. Nah, Mikdad, apa yang antum ingat telah catat terkait dengan apa yang disampaikan? Biar gak salah paham. Hah? Apa? Kapan terjadinya? Hah? Berapa tahun sebelum hijrah kata sebelum saya ini? Ya, 3 tahun sebelum hijrah. Itu apa yang ingat atau catat? Iya, dari mana? Hayat Ismail. Kemudian nah, jadi apa yang untuk jatuh? Apa? Nah, apakah lembaran terbangun terjaga atau tidak? Nah, iya. Itulah apa yang dicatat. Apa? Tuduhnya siapa dengan jasadnya? Ruh. Keduanya kena subhanalladzi asra bi 'ablihi. 'Abd ini jasad wa ruh. Nah, Taufik. Apa yang dicatat? Yang diingat? Banyak loh yang kita baca tadi. Ah. Jambu. Sampingnya. Enggak lah. Apa yang catat? Mi'raj adalah khususiyah Rasulullah SAW. Nah, Farawah Ahmad, apa? Apa beliau katanya? Iya, beliau kalimullah. Iya, diajak jalan sama Allah. Kalimullah ada dua, Musa AS dengan Nabi Muhammad SAW. Jambu, man. Ah, Taha, apa yang diingat? Catat. Enggak ada. Razan. Yasin. Masalah ya, di antara khusus salat adalah khusus muslimin ibadah yang difardukan kepada Rasul tanpa perantara satu sunnah adalah salat. Nah, so. Kemudian belajar tulis. Nah, al-Isra, sabit kisah, Isra, sabitat bil sunnah. Kemudian ibadah. Kamu tidak salah paham. Apa lagi? Khair di mana? Al-Mi'raj khusus ya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yahsul li ahadin minal anbiya qablahu wal anbiya ba'dahu. Sahih. Al-Isra, Al-Mi'raj adalah khusus ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yahsul li ahadin minal anbiya qablah wa lal anbiya ba'dah. Sahih. Mananya? Saya ulangi. Al-Mi'raj khususiyah min asaisa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yahsul li ahadin minal anbiya qablah wa lal anbiya ba'dah. Sahih. Ya Abu Sufyan, sahih. Masyaallah, biasa dengan anak kayak gini. Iya. Sufyan, masyaallah, ini di antara faedah yang kita dapatkan. Kata Sufyan rahimahullah taala, waqulu ayran, kata beliau, al-Mi'raj min khasa'is Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yahsul li ahli min anbiya qablah wa aqulu ayran wa lan yahsul li ahli min anbiya ba'dah wa hadha khata. Ini salah. Saya pernah berkata demikian itu salah, kata beliau. Yang benar wa laisa yahsul li ahli ba'dah. Karena ada nabi setelah rasul. Ucapan wa lan anbiya ba'dah itu salah. Enggak ada nabi setelah rasul. Jadi kalau dikatakan lam yahsul li ahadin min al-anbiya qablah wala li ahadin ba'dah, benar-benar dengar lagi nabi setelah rasul. Kemudian apa lagi Muhammad? Masalah, iya. Di antara asyai bisa yudhkan insyaAllah yanfa' di antara yang diingatkan Syekh Rabi Hafidzallah terkait dengan kitab Syarah Sunnah poin ini, yang pertama adalah ucapan Al-Imam Al-Barbahi rahimahallahu taala, kata beliau, hamalahu Jibril 'alal buraq hatta adarahu bis samawat. Ya, Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas buraq sehingga berkitar berkeliling di langit-langit. Kata semua saya kata syarabih Allah taala hadza aidan khata atau gharab. Ini pun keliru ucapan Al-Barbahi rahimahullah kita misalnya keliru. Li'anna sabit huwa al-mi'raj. Ya, Al-Buraq inna makana ila yatibbal ila Baitul Maqdis. Iya, Buraq itu hanya sampai ke Baitul Maqdis tadi dalam Sahih Muslim kita baca hadisnya. Ketika sampai Baitul Maqdis, Rasulullah SAW mengikatnya di sana, di tempat yang biasa para nabi mengikat kendaraan mereka. Qala kata Abu Suma ba'da dzalik al-Miraj, setelah itu Miraj alladzi la yu'lamu wa la ya'lamu kayfiyatahu ila Allah Azza wa Jalla. Tidak tahu bagaimana cara Miraj kecuali Allah Azza wa Jalla. Buraq itulah Baitul Maqdis. Nah, apa lagi? Ali, ada catatan? Daripada salah paham, mungkin saya harus sebutin. Ini salah lagi catatannya. Mas. Iya, malaikat itu memiliki ajsad, jasad, jisad. Ya, belum saat fatir. Alhamdulillah. Alladzi alhamdulillahilladzi ja'al malaika ulajni hatin masna wa thulatha wa ruba'. Iya. Tapi ada di antara mereka yang memiliki lebih, Jibril memiliki 100 sayap. Iya, apalagi Yusuf, dia nasu. Iya, lam yahsul khilafun bainas sahabah fil aqidah. Itu aja selesai. Iya, tidak pernah ada persisihan dalam masalah akidah di antara sahabat. Adapun ma yusaru alladhi asarahu ahlul ahwal bidah, adapun apa yang dilontarkan dibuat, iya, dilontarkan subhat oleh mereka ahlul ahwal bidah, bahwasanya ada sahabat khilaf terkait dengan masalah Isra, terkait dengan masalah ru'yatullah, ini adalah subhat yang alhamdulillah sudah kita dapat jawabannya. Iya, riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin dan Muawiyah yang menyatakan Rasul Isra dengan ruh, itu riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif. Kalau riwayat Aisyah apa? Ayah bin Mubham, Mubham rajulun min ahli Abi Bakar. Kalau riwayat Muawiyah Musa. Nah, adapun taufiq jama' antara ucapan Aisyah Ummul Mukminin, ya man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah faqad a'zama lillahi firya, berarti siapa yang menyatakan Allah Rasulullah telah melihat Allah, maka dia telah berbuat dusta yang besar atas nama Allah. Dengan ucapan Ibn Abbas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah, bagaimana jamaahnya Abu Salim? Ya, ru'yah yang asbatathu Aisyah, afwan, yang nafathu Aisyah, ru'yah yang dinafikan oleh Aisyah apa? Ru'yah al-ainiyah. Udah nafikan ru'yah ininya. Adapun ru'yah yang asbataha, ru'yah yang yati asbataha Ibn Abbas adalah ru'yah qalbiyah. Tidak ada penentangan di antara keduanya. Sebetulnya Abu Lahwa, ya, berusaha untuk mengaburkan, membuat subhat kepada kaum muslimin, kepada Ahlus Sunnah. Subhanallah rahimah rahimahumullah. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Syekh Muzaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, halil isra wal mi'raj fi layatin wahidah, atau sebelumnya hal taqarrar awla, apakah benar berulang atau hanya satu kali saja. Nah, naqul kata Muzaimin rahimahullahu ta'ala, as-sahih illa naqul al-maktubihi anna ulai bitaqarrar. Sahih kata beliau adalah tidak pernah terulang, hanya satu kali. Ya, riwayat-riwayat yang menyatakan dan sebagian lafaz dua kali, ini riwayat yang diriwayatkan para ulama kita, sahih satu kali. Kemudian yang berikutnya adalah halil isra wal mi'raj fi lailatin wahidah abil isra fi lailah wal mi'raj fi lailah. Apakah Isra Mi'raj itu dalam satu malam, dua kejadian tersebut di satu malam, Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu satu malam, atau Isra satu malam, Mi'raj satu malam? Qala Muzaimin rahimahullahu ta'ala, as-shawab yang benar, annaha fi lailatin wahidah, bahwasanya annahuma keduanya itu hanya satu malam, di satu malam yang sama, Isra dan Mi'raj. Faedah tanbih, tanbih yang penting dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, wahuna nunabbihu ala Qutayb fil Mi'raj tunsabu riwayatuhu ilai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mutawwal walakin aktsaruhu laysa bisahih wala tajuzu qira'atuhu. Kata beliau, di sini aku ingin ingatkan, kata beliau, ada Qutayb, ada satu kitab kecil yang dinisbatkan periwayatannya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi kebanyakannya itu dari riwayat-riwayat yang tidak sahih dari Ibnu Abbas. Wala tajuz qira'atu, tidak boleh membaca kitab seperti itu, kitab tersebut. Waqad kana an-nas fi ma sabaqa yuqri'unahu wa yastami'una ila qari'ihi wa fihi asya munkarah qat'an. Dulu, kata beliau, orang-orang dulu biasa membacakannya dan orang-orang berkumpul kepada orang membacanya. Dan dalam kitab tersebut, kata beliau, ada ya perkara-perkara yang mungkar. Wajibul hadharu min hadzal kitab. Maka wajib kita menjauh dari kitab seperti ini, kitab tersebut, li'annahu maudu'un 'ala Ibnu Abbas wa la yashihu anhu, karena ini kitab yang diadakan, dipasukkan atas nama Ibnu Abbas, tidak sah, tidak sampai kepada beliau. Ini diantara yang tanbih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, rahimani rahimakumullahu taala, terkait dengan kisah ini juga ada faedah adabiyah terkait dengan masalah adab. Yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu adalah bagaimana Rasulullah SAW ya ketika itu Allah Subhanahu wa sebutkan ketika di Mi'raj dari Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, walau annana ista'radna al-Mi'raj wajadna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghayatin ma yakulu minal adab. Kalau kita benar-benar menelaah kisah Mi'raj ini, kita dapatkan bagaimana Rasul SAW adalah seorang yang penuh dalam puncak adab, seorang yang penuh dengan adab dan sangat sampai ke dalam puncak, ya, seorang yang beradab. Apa itu? Di antaranya dalam ayat surat An-Najm yang sering kita baca, Allah berfirman, ma zagha al-basaru wa ma tagha. Ketika itu beliau pandangannya tidak berpaling ke sana kemari, ke kanan ke kiri, wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Kata beliau, nahnu, kita, kalau kita law dakhalna qasran ghariban alaina, kalau kita masuk ke satu istana yang asing bagi kita, kana wahidun yanzuru li saqaf yanzuru lil jidar la iman yanzuru lil jidar la isar amama rubam yanzuru lil ard. Iya, kadang dia melihat ke atas, ke samping, ke kiri, ke kanan, ke semua dia. Tapi Rasul SAW ketika itu di Sidratul Muntaha, Allah menyatakan ma zagha al-basar wa ma taqa. Demikianlah adab Rasul SAW. Iya, lam yatazawaz an-nazar alladhi haddadahu fi ghayah ma yakunu min adab. Tidak melampaui batas dari yang semestinya. Iya, beliau memandang seperti yang ditetapkan, diajarkan, dituntunkan, tidak kesana kemari, tidak melampaui batas di dalam memandang. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di antara kisah yang kita dapatkan dari kisah Isra Mi'raj adalah akidah sunnah wal jamaah, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah afdhal sahabah. Sehingga beliau katakan As-Siddiq, ketika orang Quraisy mengingkari kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kisah Isra Mi'raj, dan mereka datang kepada Abu Bakar menyatakan, temanmu menyatakan begini dan begitu. Kata Abu Bakar sedih dengan penuh keimanan, kalau memang beliau telah menyatakannya, faqad shadaq, maka beliau telah jujur, telah benar dalam menyampaikannya. Demikianlah beliau As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang terakhir di antara yang kita dapatkan dari kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan syafaqah warahmatuhu, bagaimana kasih sayang beliau kepada umatnya. Apa di antaranya adalah ketika diwajibkan salat 50 waktu, ya, datang kepada Musa dan Musa menyatakan minta keringanan kepada Rabb. Ya, aku telah mencoba di pada umatku dan mereka berat. Akhirnya bolak-balik Rasulullah meminta keringanan untuk umatnya. Iya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Itulah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat sayang kepada umatnya. Demikianlah harusnya kita ikhwanillah rahimakumullah sebagai umat beliau. Iya, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnah itu adalah arhamun nas linnas. Mereka adalah orang yang paling sayang kepada manusia. Allahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fiikum.